Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, fahada fihi dalilun ala butlani i'tiqadi abadatil quburi wa ghairihim alladhina ya'buduna al-qubura ويقولون نحن نعلم أنهم لا يضرون ولا ينفعون ولا يخلقون ولا يرزقون وإنما هم صالحون نتوسط بهم إلى الله وَنَطْلُبُ مِنْهُمُ الشَّفَاعَةَ. Maka ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla sebelumnya, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ الْآيَةِ. Demikian pula, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ الْآيَةِ. Padanya terdapat dalil yang menunjukkan kebatilan keyakinan para penyembah kubur dan yang selain mereka yang mengibadahi kuburan dan mengatakan, kami meyakini bahwasanya mereka para penghuni kubur tersebut tidak bisa memadaratkan, tidak bisa memberikan kemanfaatan, tidak bisa menciptakan dan memberikan rizki. Hanya saja mereka adalah orang-orang yang saleh. Kami menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kami meminta syafaat dari mereka. Wa innana law aqrarnahum ala dhalika ma sara bainana wa bainahum khilafun. Dan sesungguhnya kita, apabila kita biarkan mereka di atas perkara tersebut, tidaklah terjadi perselisihan antara kita dengan mereka. Wa inna mashtaddatil adawatu bainana wa bainahum lamma ankarna alaihim hadha wa'tabarnahu syirkan. Dan hanya saja semakin keras permusuhan antara kita dengan mereka tatkala kita mengingkari kepada mereka perkara ini dan kita menganggapnya sebagai kesyirikan. Kama angkarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam mengingkarinya. Wa kama ankarahu al-Qur'anu fi ayatin. Dan sebagaimana Al-Qur'an mengingkarinya dalam beberapa ayat. Hadza huwa maqsudus syekhi min iradi hadhil qissati. Inilah dia maksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dari didatangkannya kisah ini. Fahuwa yaqulu, maka beliau mengatakan, innahum yafrahuna law wafaqnahum ala hadzal kalami, bahwasanya mereka orang-orang musyrik akan bergembira seandainya kita menyepakati mereka dalam ucapan ini, yaitu bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut tidak bisa memberikan kemadaratan, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menciptakan, memberikan rezeki. Mereka adalah perantara antara para hamba dengan Allah Azza wa Jal. وَقُلْنَا مَا دَامَ أَنَّكُمْ مَا تَقْصِدُونَ مِنْهَا annaha takhluqu wa tarzuqu wa tanfa'u wa tadurru wa innama qasdukum minha ash-shafa'atu fa hadha amrun la ba'sa bihi. Dan sesungguhnya mereka orang-orang musyrik akan bergembira seandainya kita mengatakan, selama kalian tidak maksudkan dari sesembahan-sesembahan tersebut bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut menciptakan, memberikan rezeki, memberikan kemanfaatan dan menimpakan kemadaratan, dan hanya saja maksud kalian darinya adalah syafaat, maka ini adalah perkara yang tidak mengapa. Sampai di sini ikhwani fillah, hafizhani wa hafizhakumullah, selesai kita dari penjelasan terhadap peristiwa yang ketiga di dalam sejarah kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam yang terkait dengan akidah, yaitu kisah bacaan Nabi alaihi salatu wassalam beberapa ayat dari surat An-Najm yang disusupi oleh beberapa ucapan syaitan. Dan telah kita pelajari pula faedah-faedah yang terkandung di dalam kisah tersebut. Kita masuk pada yang keempat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-mawdi'u al-rabi'u, peristiwa yang keempat, qissatu Abi Talibin, kisah Abu Talib. Faman fahimaha hasanan وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتصفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. Maka barang siapa yang memahami kisah Abu Talib dengan baik dan mencermati penetapannya terhadap tauhid, hasungan terhadap manusia untuk menunaikan tauhid, menghukumi akal-akal orang-orang musyrik dengan kedunguan dan kecintaannya kepada orang yang masuk ke dalam Islam dan melepaskan kesyirikan. Kemudian ia Abu Talib mencurahkan usianya, hartanya, anak-anaknya dan kerabatnya untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ia meninggal. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan Abu Talib bin ammur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib merupakan paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamma tuwaffiya walidur Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abdul Muttalib, tatkala ayah Rasul alaihi salatu wassalam yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib wafat, wal Rasul sallallahu alaihi wasallam humila fi batni ummihi, dan Rasul alaihi salatu wassalam masih dikandung di dalam perut ibu beliau. Thumma lamma wulida alaihi salatu wassalamu kafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Kemudian tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kakek beliau Abdul Muttalib menjamin kebutuhan dan kehidupan beliau. Li'annahu asbaha yatiman, fakafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Karena sesungguhnya beliau alaihi salatu wassalam telah menjadi anak yatim, maka kakek beliau Abdul Muttalib pun menjamin beliau. Thumma lamma hadarat Abdul Muttalib al-wafatu, awsa bihi ila ibnihi Abi Talib. Kemudian tatkala kematian mendatangi Abdul Muttalib, Abdul Muttalib pun mewasiatkan Rasul alaihi salatu wassalam kepada putranya Abu Talib. Wa Abu Talibin qama bil wajibi wa hadana an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa rabbahu wa akramahu. Dan Abu Talib menunaikan kewajiban tersebut dan mengasuh Nabi alaihi salatu wassalam, memelihara beliau, merawat beliau dan memuliakan beliau. Thumma lamma ba'athahu Allahu rasulan ila al-alamina qama ma'ahu yahmihi wa yudafi'u anhu. Kemudian tatkala Allah Azza wa Jalla mengutus beliau alaihi salatu wassalam sebagai seorang rasul kepada alam semesta ini, Abu Talib pun bangkit bersama Rasul alaihi salatu wassalam melindungi beliau dan membela beliau. وَلَقِيَ الْأَذَى مِنْ قُرَيْشٍ فِي سَبِيلِ حِمَايَةِ دَعْوَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدِّفَاعِ عَنْهُ. Dan beliau Abu Talib menjumpai gangguan dari Quraisy di dalam jalan melindungi dakwah Rasul alaihi salatu wassalam dan pembelaan terhadap beliau. Wa'arrada nafsahu lil khatari wal maja'ati. Dan Abu Talib membuat dirinya terancam bahaya dan cemoohan. Hatta innahum hasaruhum fi syi'bi sinina. Sampai-sampai mereka orang-orang musyrik mengepung kaum muslimin di sebuah lembah selama bertahun-tahun. Wa qata'uhum, dan memboikot mereka. Wa qata'u anhumul mu'na. Wa qata'u anhumul ittisala. Mereka orang-orang musyrik memutus kebutuhan-kebutuhan pokok dari kaum muslimin dan memutus hubungan dari kaum muslimin. Wa ma'ahum Abu Talibin wa sabara ala hadha. Dan bersama mereka ada Abu Talib dan ia bersabar terhadap hal ini. وَكَانَ يَمْدَحُ دِينَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dan dahulu Abu Talib memuji agama Rasul alaihi salatu wassalam. وَيَقُولُ, dan mengatakan, وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذلك مبينا. Dan sungguh aku meyakini bahwasanya agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk agama manusia yang terbaik. Kalau bukan karena celaan dan khawatir cacian, tentunya engkau telah melihatku tunduk kepada agama tersebut dengan sebenar-benarnya. Wa fi lamiyatihi al-mashhurati at-tawilati awradaha Ibnu Katsirin. Wa fi lamiyatihi al-mashhurati at-tawilati allati awradaha Ibnu Katsirin في البداية والنهاية اعترف بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. Dan di dalam lamiyah Abu Talib yang masyhur, yang panjang, yang didatangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Abu Talib meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Wa annahu sadiqun fi risalatihi. Dan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam jujur di dalam risalahnya. Wa annahu lam yamna'hu min ittiba'ihi illa khasyatu masabbati dini abaihi alladhina kanu ala ibadatil asnami. Dan Abu Talib mengakui bahwasanya tidaklah menghalangi dirinya dari mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam melainkan khawatir celaan kepada agama nenek moyangnya, yang mereka berada di atas peribadahan kepada berhala-berhala. فَأَخَذَذْهُ الْحَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةُ بِامْتِنَاعِهِ مِنَ اتِّبَاعِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَلَّا يَجُرَّ عَلَى أَشْيَائِخِ الْمَسَبَّةَ. Maka semangat jahiliyah membuat Abu Talib enggan untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Abu Talib tidak menyeret celaan kepada nenek-nenek moyangnya. ثم لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعنده آخر من بني مخزوم. Kemudian tatkala kematian mendatangi Abu Talib, Nabi عليه الصلاة والسلام pun mendatanginya. Dalam keadaan di sisinya ada Abu Jahal, dan di sisinya ada orang lain dari Banu Makhzum. Farrasul sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Talib, ya ammu, qul la ilaha illallahu kalimatan uhajju laka biha indallahi. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku akan berhujjah untukmu dengannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Faqala lahu Abu Jahlin wa man ma'ahu. Maka Abu Jahal dan orang yang bersamanya berkata kepada Abu Talib, atatruku dina Abdul Muttalibi? Apakah engkau hendak meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Fa'ada alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul alaihi salatu wassalam pun mengulang kembali ucapan beliau kepada Abu Talib. Fa'ada atatruku dina Abdul Muttalibi? Lalu keduanya, yaitu Abu Jahal dan orang yang bersamanya, mengulang kembali ucapan mereka. Apakah engkau hendak meninggalkan agama Abdul Muttalib? ثم كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. Kemudian akhir yang diucapkan oleh Abu Talib bahwa ia tetap berada di atas agama Abdul Muttalib dan ia meninggal di atasnya. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. Maka Nabi عليه الصلاة والسلام bersabda, لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. Sungguh, aku akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang dari memohonkan ampun untukmu. فأنزل الله تعالى, maka Allah سبحانه وتعالى berfirman, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. tidak pantas bagi Nabi alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, meskipun orang-orang musyrik tersebut adalah kerabat, setelah jelas bagi mereka, yaitu orang-orang yang beriman, bahwasanya mereka, orang-orang musyrik tersebut, adalah penghuni neraka. Wa anzala fi Abi Talibin, dan Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya, dan Dia Allah Azza wa Jalla Maha lebih mengetahui orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah. Fadalla hadza ala anna madhal islami wa madhal rasuli wa i'tiqad anna al-islam haqqun wa anna ar-rasul haqqun min ghairi ittiba'in lir-rasul anna dhalika la yanfa'u. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya pujian kepada Islam, pujian kepada Rasul, keyakinan bahwasanya Islam adalah kebenaran dan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam benar tanpa mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, bahwasanya hal tersebut semuanya tidak bermanfaat. Wa annahu la budda min ittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya wajib untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. لأن هذا لو كان ينفع لنفع أبا طالب. Karena sesungguhnya hal ini, pujian kepada Islam, pujian kepada Rasul, keyakinan bahwasanya Islam merupakan kebenaran, keyakinan bahwasanya Rasul benar, seandainya ini bermanfaat, tentunya hal ini telah bermanfaat bagi Abu Talib. فَإِنَّ الْإِقْرَارَ بِأَنَّ الْإِسْلَامَ حَقٌّ وَأَنَّ الرَّسُولَ صَادِقٌ مَعَ الْمُدَافَعَةِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَحِمَايَةِ الْإِسْلَامِ كُلُّ هَذَا لَا يَنْفَعُ إِلَّا مَعَ الْإِتِّبَاعِ. Karena sesungguhnya penetapan bahwasanya Islam merupakan kebenaran dan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam jujur, disertai dengan pembelaan kepada Islam dan perlindungan terhadap Islam, semua ini tidak bermanfaat kecuali diiringi dengan mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Wa illa fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna allaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajiri. Dan bagaimanapun juga, sungguh Nabi alaihi salatu wasallam bersabda Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menguatkan agama ini dengan seseorang yang fajir. Dan hal ini sebagaimana terjadi pada kisah Abu Talib. Islam tatkala itu dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan seorang yang kafir yaitu Abu Talib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.